اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik, hadits yang kedua dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, wa an-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhu annahu qala, dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dari An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma, beliau berkata, An-Nawas bin Sim'an dikasrah sinnya, Ibn Khalid Al-Kulabi. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Ya. Baik. Al-Kulabi Al-Ansari. Al-Kulabi Al-Ansari. Kata Nawas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahy." Apabila Allah taala hendak mewahyukan perintahnya, dia berfirmankan, dia memirfankan wahyu tersebut. Jadi Allah berfirman dengannya. Allah berbicara dulu dengannya. Kalau ingin mewahyukan. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh wahyu yang dibawa oleh Jibril, itu Allah yang berucap dengannya. Allah yang berfirman dengannya. Apakah itu Taurat, Injil, Zabur, maupun Al-Quranul Karim. Allah berfirman dengannya. Ya, kalau Allah berfirman dengannya, dikatakan di sini akhadatis samawati min khurajfah atau qala ra'datun syadidah khaufan min Allahi azza wa jal. Iya. Maka langit-langit bergetar. Atau beliau berkata berdentum keras karena takut kepada Allah azza wa jalla. Iya. Baik. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا. Tatkala mendengar firman tersebut, para malaikat penghuni langit pun, ya, insan, dan tersungkur sujud kepada Allah. Jadi kondisi penduduk langit ketika Allah berfirman. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu alaihi salam. Fayakunu awwala, bisa dibaca awwala, bisa dibaca awwalu. Kalau dibaca awwala, Jibrilu. Kalau dibaca awwalu, baca Jibrila. Tapi lebih bagus dibaca awwala. Maka awal yang mengangkat kepalanya adalah siapa? Adalah Jibril. Iya. Awal yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Di sini katakan idza aradallahu, kalau Allah menghendaki. Ini irada ya, penetapan irada bagi Allah. Dan itu sifat. Dari sifat-sifat Allah. Irada itu terbagi dua. Ada irada kauniyah, ada irada apa? Irada syar'iyah. Ada irada syar'iyah. Iya. Jadi katakan kalau penduduk langit mendengarkan. Iya. Kalau penduduk langit mendengarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa di langit itu Dikatakan di sini akhadatis samawat min khurajafa. Langit itu ditimpa oleh goncangan, getaran. Aw ra'datun syadida, atau berdentum dengan keras. Seperti kalau ada guntur begitu. Iya. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa iya, di langit itu ada malaikat-malaikat yang takut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahli samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Kalau penduduk lagi mendengar, mereka pun pingsan dan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama mengangkat kepalanya adalah siapa? Adalah Jibril. Ya, adalah Jibril. Ya. Jadi Jibril itu kalimat ya. Kata il di bahasa itu dikatakan artinya dia adalah hamba Allah. Katakan Jibril itu sama dengan Abdullah. Mikail itu katanya seperti Ubaidullah. Israfil itu seperti Abdurrahman. Ya begitu. Dan disebut di sini alaihi salam ya. Karena malaikat itu Jibril alaihi salam. Kalau Nabi dan Rasul disebut apa? Alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, kan begitu. Jadi itu diucapkan untuk Nabi karena dia adalah Rasul Allah penduduk dunia. Nah, malaikat juga seperti itu. Dikatakan alaihi salam. Kenapa? Karena mereka adalah Rasul Allah kepada Rasul di dunia. Ya, makanya sama-sama disebut alaihi salam. Ya. Maka dikatakan di dalam hadis ini fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril berupa wahyunya sesuai dengan kehendaknya. Ya, dan ini terdapat keutamaan Jibril ya. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuhu madza qala rabbuna ya Jibril. Ya. Setiap kali melewati satu langit, Jibril ditanya oleh para malaikat penghuni langit tersebut, apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Ya. Dan ini menunjukkan bahwa langit itu bertingkat-tingkat. Langit itu ada 7 sampai ke langit dunia. Dan setiap langit itu ada penduduknya masing-masing. Jadi ada penduduk langit ke-7, ada penduduk langit ke-6, ada penduduk langit ke-5, ada penduduk terus sampai penduduk langit dunia yang ke-7. Jelas ya? Maka setiap penduduk langit itu setiap langit ada penduduknya. Ya. Baik. Fa yaqulu Jibrilu qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Maka Jibril menjawab, Allah berfirman dengan perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Qala fa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Fa yantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jall. Ya. Maka seluruh malaikat pun mengucapkan seperti ucapan Jibril. Demikianlah sampai Jibril menyampaikan wahyu itu sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini terdapat keutamaan Jibril ya, bahwa dia amanah menyampaikan wahyu sebagaimana yang diperintah. Ya, dan terdapat bantahan ya terhadap orang-orang Syiah Rafidhah, para pendusta, yang mengatakan bahwa Jibril katanya salah alamat menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi dia sampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, baik. Jadi sisi pendalilan dari hadits ini sama dengan hadits sebelumnya. Ini menjelaskan bagaimana para malaikat itu, dan mereka juga adalah hamba-hamba Allah, takut kepada Allah. Ya. Nah, hamba-hamba itu tidak patut untuk diibadahi. Maka ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan malaikat sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dipetik dari kisah beberapa pelajaran. Yang pertama, terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka ini menyembah selain daripada Allah. Sisi bantahannya, kalau malaikat saja makhluk yang paling agung di sisi Allah, mereka juga makhluk yang tidak berhak untuk diibadahi. Maka selain malaikat, lebih-lebih tidak berhak diibadahi. Dan terdapat di dalam hadith ini penetapan sifat irada bagi Allah. Dan tadi saya terangkan irada berapa macam. Ada dua, apa itu? Irada kauniyah, qadariyah, dan irada syar'iyah diniyah. Baik. Dan yang kedua, terdapat di dalam hadith juga penjelasan keagungan dan kebesaran Allah, bahwa dia yang berhak diibadahi. Dan juga terdapat di dalam hadith bahwa makhluk-makhluk itu, walaupun mereka adalah kadang disifatkan sebagai benda mati, ya seperti langit misalnya, tapi mereka merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Bergetar langit itu, berdentum dengan keras. Ya. Baik. Allah berfirman, tusabbihu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Langit yang tujuh, bumi, dan siapa yang berada di dalamnya, semuanya bertasbih. Tidak ada suatu apapun kecuali bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Terdapat penetapan bahwa malaikat itu berbicara dan malaikat memiliki akal, dia bisa memahami. Allah berfirman apa, mereka bertanya. Allah berfirman apa, mereka memahami. Dan terdapat bahwa langit itu banyak. Ya, diterangkan di dalil yang lain ada tujuh langit. Dan terdapat bahwa setiap langit ada malaikat khusus yang menghuni langit tersebut. Dan terdapat keutamaan Jibril sebagai perantara Allah kepada para rasul menyampaikan wahyu. Dan terdapat amanah Jibril alaihi salam. Dan di dua tempat di sini disifatkan Allah dengan Azza wa Jalla, itu penetapan Al-Izz wa Jalal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Di dalam bab ini oleh penulis rahimahullahu ta'ala disebutkan beberapa masail. Kata beliau, fihi masail. Al-ula tafsirul ayah. Terdapat beberapa masail. Yang pertama adalah tafsiran ayat. Ayat apa ini maksud? Hah? Hatta idza fuzzi'a an qulubihim madza qala rabbukum. Itu tafsir dari ayat tersebut. Ya, telah ditafsirkan ya tentang makna ayat. Ada yang dimaksud di situ para malaikat ketika ketakutan diangkat dari hati mereka. Itu sisi pendalilan penulis. Ats-tsaniyatu ma fiha min al-hujjati ala ibtali syirk. خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع أروق شجرة الشرك من القلب. Ya. Ayat tersebut mengandung argumen akan kebatilan kesyirikan, khususnya syirik pada orang-orang salih. Ayat tersebut juga yang dikatakan oleh para ulama bahwa ayat ini memutus akar-akar pohon kesyirikan dari hati seseorang. Ya. Baik. Kelengkapan ayat ini akan datang nanti ya di bab setelahnya. Ya. Qul ad'u alladziina za'amtum min duunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم منه من شرك وما له فيهما من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير أيتو آيات dua ayat. Ya. Dan di sini beliau terangkan bahwa ini ayat memutus pohon kesyirikan dari hati. Semua ketergantungan kesyirikan terputus di situ. Jelas ya? Karena di ayat dikatakan qul ud'ul ladzina za'amtum min duni, berdoalah kepada siapa yang kalian sangka sebagai sembahan selain daripada Allah. Yang selain Allah itu mereka tidak memiliki sebesar darah pun di langit dan di bumi. Ya, tidak ada kekuasaan, tidak kepemilikan. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Kemudian yang kedua, jadi dia bukan penguasa. Tapi kalau bukan penguasa mungkin masih dia bisa berkata, oh, bukan penguasa tapi bersyirikat dalam kekuasaan. Maka diputus lagi pada kelanjutan ayat. Bahwa Allah, bahwa mereka itu tidak ada syirikat, tidak ada saham sama sekali dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Mungkin masih bisa berkata, memang tidak ada sahamnya, tapi dia bantu-bantu di situ. Dia bantu-bantu. Maka diputus lagi pada kelanjutan ayat. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan Allah tidak memiliki seorang pembantu pun di antara mereka. Mungkin dia masih berkata lagi, memang bukan penguasa, tidak ada saham, tidak membantu, tapi kalau dia bicara didengar di sana. Kalau dia kasih rekomendasi diterima, maka diputus lagi yang keempat ini. Syafaat tidak berguna di sisi Allah kecuali siapa yang Allah izinkan. Berarti terputus semua keterkaitan kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud oleh penulis, ayat ini memutus seluruh akar kesyirikan di hati seorang hamba. Ya luar biasa tauhid itu ya. Tauhid itu membuat ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ats-tsalitsatu yang ketiga tafsiru qawlihi qaulul haqqo wa huwal aliyul kabir. Tafsir firman Allah wa qaulul haqqo mereka pun menjawab perkataan yang benar. Dan dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Iya. Baik. Jadi mereka, ini ayat sudah kita terangkan ya. Para malaikat mengabarkan bahwa Allah tidak berucap kecuali yang benar. Dan dialah Allah yang Maha Tinggi. Apa artinya Maha Tinggi? Al-Ali. Ada berapa ulu tadi? Ada tiga, apa itu? Ulu Al-Qadar, terus Ulu Al-Qahar dan Ulu Al-Dhat. Ada tiga. Al-Kabir. Al-Kabir artinya tidak ada yang lebih besar darinya. Ya alladzi la akbara minhu wa la a'zam. Tidak ada yang lebih besar, tidak lebih agung darinya. Baik. Ar-rabi'atu yang keempat, sababu su'alihim an dhalika. Yang keempat, sebab pertanyaan malaikat akan wahyu itu. Kenapa malaikat bertanya? Hah? Karena malaikat ketika mereka mendengar, ketika Allah berfirman, mereka tersungkur pingsan, kan begitu? Ya. Tersungkur pingsan. Jadi ketika pingsan itu, mereka tidak memahami apa yang Allah berfirman dengannya. Itu belum karena ketakutnya mereka. Maka begitu hilang rasa takut dari mereka, mereka bertanya. Maka dikabarkanlah kepada mereka bahwa Allah berucap yang hak. Baik. Al-Khamisatu anna Jibrila yujibuhum biqaulihi ba'da dhalika qala kada wa kada. Sungguhnya Jibril memberi jawaban bagi mereka setelah itu dengan ujarannya bahwa Allah berfirman demikian dan demikian. Ya, kalau malaikat itu diibadahi, dia akan tahu yang gaib, kan begitu. Kenapa tanya lagi kepada Jibril? Ini menunjukkan bahwa malaikat juga makhluk. Dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena malaikat yang diwakilkan wahyu kepadanya adalah Jibril, maka malaikat yang lain bertanya kepada siapa? Kepada Jibril. As-sadi satu dikru an awwala ma yarfa'u ra'sahu Jibril. Yang keenam penyebutan bahwa yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah siapa? Adalah Jibril. Jibril yang pertama kali mengangkat kepalanya. Iya, itu yang disebut di dalam hadis An-Nuwas bin Siman. Baik. Kemudian dikatakan di sini as-sabi'atu annahu yaqulu li ahli as-samawati kullihim li'annahum yas'alunahu. Ya, yang ketujuh bahwa Jibril berkata kepada seluruh penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya. Seluruh penghuni langit bertanya kepada Jibril. Jelas ya? Maka Jibril menjelaskan nama, nerangkannya. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat itu semuanya sama, tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali apa yang disampaikan kepada mereka, kalau diberitakan kepada mereka. Ats-tsaminatu, yang ke-8, annal ghasya ya'ummu ahlas samawati kullahum. Ke-8, seluruh penghuni langit pingsan. Ya, atau pingsan itu meliputi seluruh penduduk langit karena mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi katakan fa idza sami'a dzalika ahlus samawat sa'iqu. Kalau seluruh penduduk langit mendengar, maka mereka pun semuanya apa? Pingsan. Ya, jadi pingsan, malaikat disifatkan pingsan. Nah, ini menunjukkan dia apa? Makhluk. Jadi saya ini sengaja dia poinkan. Malaikat bertanya, Jibril menjawab, yang pertama mengangkat kepalanya, ya, semuanya pingsan. Ini beliau ingin menerangkan sisi-sisi bahwa malaikat ini makhluk, tidak berhak untuk diibadahi. Atas yaitu irtijafu as-samawati li kalamillahi ta'ala. Yang ke-9, langit bergetar keras karena kalam Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini menunjukkan pengagungan terhadap firman Allah. Dan tadi saya sudah tegaskan ya bahwa harusnya bab ini itu menambah pengagungan kita terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Baik, al-ashiratu anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Ya. Yang ke-10, bahwa Jibril lah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada tujuan yang Allah perintahkan. Jadi malaikat yang lain dengarkan ketika bertanya kepada Jibril, Jibril memberitahu penduduk langit. Jadi menunjukkan keutamaan malaikat ya secara umum, penduduk langit mereka tahu. Iya. Baik, tapi Jibril yang menyampaikan ke arah yang Allah perintah. Al-hadiyata asyarata dzikru istirakis syayatin. Yang ke-11, penyebutan syaitan-syaitan yang mencuri wahyu. Ya, ini yang diterangkan di dalam dua hadis. Bagaimana sebagian dari mereka saling sambung menyambung, bertumpuk-tumpuk untuk mencuri wahyu. Iya. Atsaniyata asyrata sifatu rukubi ba'dihim ba'dha. Ya. Yang ke-12, cara para syaitan itu naik ke langit, sebagiannya menunggangi sebagian yang lain. Ya. Jadi tumpuk-tumpuk seperti itu ya, sebagaimana yang disifatkan oleh Sufyan. Dia sifatkan dengan tangannya. Ini kan disifatkan begini, ada yang di atas, disambung di bawah, sambung. Jadi saling bersambung. Iya. Kalau sudah sudah mendengarkan wahyu, langsung dia sampaikan ke bawah. Beda dengan lomba lari ya, estafet itu, dia lari dulu baru dia sampaikan tongkatnya. Ini sudah dengar langsung ke bawah. Supaya cepat. Langsung sampai ke mana? Ke bawah. Begitu sampai gelisan dukunnya, tukang sihirnya, mereka campur dengan 100 kedustaan. Ats-tsalitsata asyrata sababu irsalis syuhub. Ya, yang ke-13, sebab pelemparan asyuhub, bintang itu tadi, terhadap para syaitan. Syihab itu artinya apa? Bintang yang dilemparkan. Ini meteor, ini diperbaiki ya terjemahannya. Baik. Jadi sebab dilemparkannya bintang-bintang itu tadi, itu karena syaitan ingin mencuri berita, maka dilemparkan. Ya. Kemudian yang ke-14, Rabi'ata Asyrata, andahu taratan yudrikuhu syihab qabla ayyulqiyaha wa taratan yulqiha fi udhuni walihi minal insi qabla ayyudrikahu. Ya, ada kalanya syaitan itu terkena bintang tersebut sebelum sempat menyampaikan berita yang dia dengar, dan terkadang pula syaitan telah menyampaikan berita itu ke telinga hamba syaitan itu, ya, dari kalangan manusia sebelum terkena bintang tersebut. Nah, baik, ini sudah diterangkannya di dalam hadis. Al-khamisata asyrata qaulul kahini yasduku ba'dal ahyan. Yang ke-15, ya, keadaan seorang dukun atau paranormal itu kadang-kadang dia benar. Kadang-kadang dia apa? Benar. Ini ba'dal ahyan, kadang-kadang. Ya. Namanya kadang-kadang, ya memang seperti itu ya. Tapi subhanallah, yang kadang-kadang ini saja dijadikan apa? Dijadikan pegangan. Nah, ini menunjukkan bahwa jiwa-jiwa manusia itu gampang sekali melekat dan mempercayai kebatilan. Gampang dia mempercayai kebatilan. Ya, padahal kadang-kadang dia ketemukan benar. Dan banyaknya apa? Banyaknya adalah dusta. Ya, banyaknya adalah dusta. Dan dia temukan, oh itu di sana. Pergi saja di jalan ini, jalan itu. Pergi sana, dia dapat. Ya. Dia dapatnya di mana? Di seberang jalan lagi. Seberang jalan lagi. Jelas ya? Jadi kadang, apa namanya, diketemukan benar atau mirip benar, seperti itu, mirip. Dan itu kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang terjadi. Dan na'udzubillah kalau kita baca dan kita saksikan keberadaan para dukun ini, diketemukan kedustaan mereka dan bagaimana merusak di tengah manusia. Iya. Baik. Dan sebagian dari dukun, subhanallah, kedustaannya itu kadang jelas ya. Dia meramal begini, akan terjadi begini-begini. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Tapi setelah itu masih ada juga yang percaya. Nah, ini namanya manusia, subhanallah. Baik. Kemudian dikatakan, as-sadisata asyrata kaunuhu yakdibu ma'aha mi'ata kadbah. Ya. Baik. Dengan penyampaian terkadang benar itu, dukun paranormal tersebut berdusta dengan 100 macam kedustaan. Jadi itu bercampur dengan berapa? 100 macam kedustaan. Jadi kalau ada satu benarnya, sudah ada 100 macam kedustaan. As-sabi'ata asyrata annahu lam yasduku kadibuhu illa bitilkal kalima allati sumi'at minas sama. Bahwa tidaklah kedustaannya tersebut dibenarkan kecuali dengan adanya berita dari langit. Maksudnya tidaklah kedustaannya tersebut dibenarkan kecuali dengan satu kalimat. Diperbaiki ya terjemahannya. Dengan satu kalimat yang didengar dari apa? Dari langit. Dari satu kalimat itu, nah, dia dianggap benar. Baik. Dan sini faedah yang ke-18, faedah penting ya, disebut oleh penulis. Thaminata asyarata kubulu an-nufusi lil-batil kaifa yata'allakuna biwahidatin wala ya'tabiruna bimi'ati katbah. Kecenderungan jiwa manusia untuk menerima kebatilan. Ya, bahwa bagaimana bisa mereka bersandar hanya pada satu berita yang benar dan tidak mempertimbangkan 100 kedustaan. Ya, jadi satu banding 100. Satunya yang dianggap. Yang 100-nya tidak apa? Tidak dipertimbangkan. Nah, ini menunjukkan kecenderungan manusia kepada apa? Kepada kebatilan. Nasrullah al-afiyah. Baik. Kemudian kata beliau, at-tasiyata asyrata kaunuhum yulki ba'duhum ila ba'din tilkal kalima wa yahfadunaha wa yastadilluna biha. Ke-19, berita yang benar dari sandukun tersebut diterima oleh sebagian mereka, sebagian manusia, dari sebagian manusia yang lain. Lalu mereka menghafal dan berargumen dengan berita-berita tersebut. Iya. Ini dari uslub syaitan. Syaitan mewahyukan kepada walinya, dan ahlul batil saling berwasiat sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Akhirnya dengan itu mereka menipu dan berhujjah membela kebatilan mereka. Ini harus dipahami ya, caranya ahlul batil. Al-Ishrun, itsbatus sifat khilafan lil mu'attilah. Ya. Yang ke-20, penetapan sifat. Hal ini berbeda dengan sekte mu'attilah. Di sebagian cetakan ini berbeda dengan sekte Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah adalah bagian dari kelompok Al-Mu'attilah. Yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok Al-Mu'attilah. Dan kelompok yang kedua namanya kelompok Al-Musyabbihah. Kelompok Al-Musyabbihah. Ini dua kelompok ekstrim dan bertolak belakang. Kalau Mu'attilah itu dia menafikan nama-nama dan sifat. Ada yang menafikan seluruhnya, ada yang menafikan sebagiannya. Itu Mu'attilah. Kalau Musyabbihah, dia tetapkan nama dan sifat. Hanya saja dia katakan sifat-sifat makhluk itu sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan Allah punya tangan, tangan Allah sama dengan tangan kita. Allah punya pendengaran, pendengarannya sama dengan pendengaran kita. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Ini kelompok apa ini? Musyabbihah. Kalau Mu'attilah, dia menafikan nama dan sifat. Ada yang menafikan seluruhnya, dan ada yang menafikan sebagiannya. Kelompok Mu'attilah ada 5 kelompok di dalamnya. Sekte Mu'attilah di dalamnya ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama, dan ini bosnya, ya, yang merupakan puncak musibah di kelompok Mu'attilah, itu adalah kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini dia nafikan seluruh nama dan sifat. Kecuali sifat al-wujud saja. Sifat adanya Allah. Iya. Kelompok yang kedua namanya kelompok Al-Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, dia tetapkan nama, dia nafikan sifat. Jadi nama Allah misalnya As-Sami, yang Maha Mendengar. Tapi tidak ada sifatnya mendengar. Nama Allah Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Tapi tidak punya sifat apa? Ilmu. Nah, jadi mereka tetapkan nama dan mereka tolak apa? Sifat. Baik. Kelompok yang ketiga namanya kelompok Kullabiyah. Ini pengikut Abdullah bin Said bin Kullab. Ya. Kelompok Al-Kullabiyah ini dia tetapkan nama-nama, dia tetapkan sifat-sifat dzatiyah yang terkait dengan zat Allah. Adapun sifat fi'liyah ikhtiyariyah, sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, ini mereka apa? Mereka tiadakan. Ya, mereka tiadakan. Ini kelompok apa? Kullabiyah. Nah, dari kelompok, dari pengaruh kelompok Kullabiyah ini, itu lahirlah dua kelompok lain. Namanya kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah. Maturidiyah pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Asy'ariyah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari dia sudah tobat dari pemikirannya. Ya. Kalau kelompok Asy'ariyah, dia tetapkan semua nama. Adapun sifat, dia hanya menetapkan 7 sifat saja. Iya. Kalau Kullabiyah, dia tetapkan 8 sifat. Dia tambah sifat yang ke-8. Jadi ini perbedaan kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam sifat-sifat dari kelompok Al-Mu'attilah. Jadi secara umum ini hadith bantahan terhadap semua kelompok Al-Mu'attilah. Karena di dalam hadith ini diterangkan tentang sifat irada, ya, diterangkan tentang sifat kalam bagi Allah. Allah berfirman, sifat al-qaul, Allah berbicara. Ya, dan ini ditolak oleh apa namanya? Ahlul bidah dari kelompok Mu'attilah. Semuanya menyimpang di situ. Walaupun orang-orang Asy'ariyah kullabiyah dan Maturidiyah, ucapan-ucapan mereka itu kadang ada kesamaran. Mereka katakan Allah berfirman, cuman firmannya pembicaraan kalamun nafsi, pembicaraan dalam diri. Ya, ujung-ujungnya sama sebenarnya dengan ucapan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa kalam Allah adalah makhluk. Ujung-ujungnya seperti itu. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke 21 al-hadiyatu wal ishrun at-tasrih bi anna tilka ar-rajfa wal ghasya khaufan min Allah azza wa jal. Ya. Penegasan bahwa bergetarnya langit itu dan pingsan yang terjadi pada malaikat itu semuanya karena takut kepada Allah. Jadi langit bergetar karena takut kepada Allah. Malaikat pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah ya. Dan menunjukkan bahwa malaikat itu adalah makhluk dan hamba-hamba Allah tidak berhak untuk diibadahi. Dan yang terakhir, ats-tsaniyatu wal isyrun annahum yakhiruna lillahi sujjada, bahwa mereka itu para malaikat bersegera sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Selesai pembahasan tentang bab yang ke-15 ini.